Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alayhi fid dunya wal akhirah. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ووشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ دري أبي هريرة رضي الله عنه Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan siapa yang menolong seseorang yang menderita kesukaran, niscaya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah tetap menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Dan siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Dan jika suatu kaum berkumpul di rumah Allah dengan membaca kitab-kitab Allah dan mengkajinya sesama mereka, maka turun atas mereka ketentraman. Dan mereka diliputi dengan rahmat dan dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut mereka dalam golongan di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, maka tak akan dipercepat mengangkat derajatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang ada padanya, para malaikat yang menghadap padanya, dan barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan dipercepat mengangkat derajatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ini.